إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الآيات صدق الله العظيم hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga pada siang ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pejuang-pejuang agamanya. Semoga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku khatib saya berpesan utamanya pada diri saya sendiri dan umumnya pada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat As-Saff ayat 8 yang tadi kami bacakan, Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Islam itu akan senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Tetapi Allah berfirman bahwa Allah senantiasa akan menyempurnakan cahayanya. Memadamkan cahayanya adalah menghambat perkembangan Islam, menghambat pelaksanaan Islam. Mereka menggunakan berbagai macam cara. Salah satu cara yang mungkin tidak kita rasakan adalah adanya berbagai label Islam yang mungkin sering kita dengar, seperti ada Islam moderat, ada Islam liberal, ada Islam radikal, ada Islam fundamental, dan seterusnya. Dan masing-masing kita kemudian mengidentifikasikan diri kita masuk ke Islam yang mana. Kalangan umat Islam ada yang jika diajak bicara, diajak berjuang untuk menegakkan atau menerapkan syariat Islam, mereka tidak mau dengan alasan kami ini adalah Islam moderat dan menegakkan syariat Islam itu adalah pekerjaannya orang-orang Islam radikal. Dan kami tidak ingin menjadi radikal, kami ingin menjadi moderat saja karena itulah yang diperintahkan oleh Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, saya ingin mengajak merenung apakah memang seperti itu kenyataannya di dalam Islam. Adakah Nabi Rasulullah SAW itu menurunkan Islam dengan berbagai label seperti itu? Ataukah sebenarnya label itu muncul dari musuh-musuh Islam? kalau kita membaca referensi-referensi tentang munculnya istilah-istilah itu, tentu kita akan mendapatkan bahwa ternyata istilah itu muncul dari para orientalis yang mempelajari Islam, kemudian mereka mengelompok-kelompokkan umat Islam berdasarkan pemahaman mereka. Salah seorang orientalis yang majuan Esposito misalnya menyatakan bahwa perbedaan signifikan antara radikal dan moderat adalah kelompok radikal merasa Barat mengancam mereka, Barat berusaha mengontrol mereka, sementara kelompok moderat sangat bersemangat membangun hubungan dengan Barat. Ada analis Islam bahkan lebih rinci memberikan kriteria yang dianggap Muslim moderat adalah yang menolak pemberlakuan hukum Islam, yang meninggalkan keinginan untuk menggantikan konstitusi dengan hukum Islam, yang menolak kewajiban untuk menarik pajak berdasarkan agama, menolak supremasi Islam atas agama lain, dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, tidak sedikit kalangan Islam yang kemudian ikut berpandangan seperti para orientalis. Bahkan kemudian mereka mencoba mencari dalilnya di dalam Al-Quran, seperti yang sering dijadikan dalil antara lain adalah surat Al-Baqarah ayat 143 yang tadi kami bacakan di awal khutbah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu umat wasatan, umat terbaik. Kata-kata wasatan ini kemudian ditafsir sebagai umat tengah-tengah, umat yang moderat, umat yang ekstrim. Mereka menganggap bahwa yang tengah-tengah itulah yang terbaik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, benarkah kesimpulan seperti itu? Benarkah dalil ini mendukung pendapat mereka bahwa Islam memang menyuruh kita untuk bersikap moderat? Kelihatannya ini terlalu dipaksakan kalau kita melihat pendapat para ahli tafsir seperti misalnya Imam At-Tabari yang mengartikan Al-Wasat adalah sia, yakni terbaik, yakni adil dan pilihan. Sebagaimana kelanjutan ayat itu bahwa kalian umat muslim akan menjadi saksi di sisi Allah tentang manusia, dan saksi karakternya adalah adil. Status umat terbaik itu tidak bisa dilepaskan dengan risalah Islam yang diberikan kepada mereka. Ibnu Katsir menyatakan Allah telah mendirikan umat ini sebagai umat wasatan, yaitu umat yang adil, karena syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Dan Allah sudah memuji tentang karakter kaum muslimin di dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat lain yang sering dijadikan pijakan sebagai perintah untuk berlaku moderat adalah surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika melakukan infak tidak berlebihan dan tidak kikir, namun mereka ada di antaranya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini telah membagi kategori infak, yaitu menjadi kikir dan boros. Orang yang menggunakan ayat ini sebagai perintah untuk mengatakan moderat adalah bahwa infak yang tidak kikir dan tidak boros itu adalah infak yang di tengah, dan di tengah itulah yang dikendaki oleh Allah. Padahal hadirin rahimakumullah, para mufassir ketika menafsirkan berlebih-lebihan atau boros dengan kikir, mereka paling tidak mereka memiliki sedikit kesalahan bahwa yang dimaksud dengan israf atau berlebih-lebihan adalah menjalankan harta di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan zikir adalah sebaiknya memiliki harta tetapi tidak mau menjalankan perintah Allah yang membutuhkan harta itu. Oleh karena itu, membeli khamar misalnya merupakan kategori berlebihan. Sebaliknya, kewajiban mengabaikan kewajiban membayar zakat, mengabaikan kewajiban naik haji ketika dia mampu, itu adalah kikir. Dan di sini perintah Allah adalah kita tidak membelanjakan harta di dalam kemaksiatan, dan ketika kita punya harta kita belanjakan di jalan yang diperintahkan oleh Allah, dan sama sekali bukan seperti yang sering digunakan orang-orang yang menganggap bahwa moderat ada yang terbaik adalah berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kalau seperti itu argumen-argumen mereka, lalu dari mana sebenarnya dan apa tujuannya? Sikap moderat atau jalan tengah seperti yang dicirikan tadi jelas merupakan gagasan atau pandangan di mana mentolerir menjalankan ajaran Islam secara sebagian, meskipun dalilnya jelas, sumbernya juga jelas, seperti superioritas Islam atas agama dan ideologi lain. Allah berkali-kali mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Dia yang melangkah agama yang hak yang akan dimenangkan atas agama-agama yang lain. Kewajiban berhukum dengan hukum Allah juga berkali-kali dinyatakan di dalam surat Al-Maidah. Haramnya wanita muslimah menikah dengan kaum kafir juga dinyatakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan seterusnya. Oleh karena itu, hadirin Allah, ketika kita pelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Rasulullah dan para sahabat keluar generasi Islam setelahnya di bawah pemerintahan Islam telah mempraktikkan hal-hal yang disebut oleh kalangan modern sebagai hal-hal yang radikal. Rasulullah misalnya telah melakukan puluhan peperangan melawan orang-orang kafir seperti Abuah, metode untuk menyebarkan Islam dengan jihad ketika penyebaran Islam dihalangi. Rasulullah juga menarik hijab dari Ahlul Zimmi. Rasulullah juga membunuh orang yang murtad. Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan peperangan orang-orang yang tidak membayar zakat, memotong tangan pencuri dan seterusnya. Yang saat ini ketika itu kita ajak untuk dilaksanakan, maka kita dikatakan sebagai orang-orang radikal fundamentalis. Oleh karena itu, hadirin yang Allah, saya mengingatkan pada hadirin semua yang sudah diri saya sendiri, mari kita gunakan waktu kita untuk memahami Islam dengan tulus dan ikhlas. Apakah sebenarnya label-label yang dibuat oleh orang-orang yang terdidik dengan membeda-bedakan Islam menjadi moderat, liberal, fundamental dan sebagainya itu adalah label yang tulus, ataukah ada udang di balik batu? Ada tujuannya di mana kelompok-kelompok itu setelah diberi label, maka kelompok ini kemudian yang satu diberi bantuan, yang satu dicap sebagai sesuatu yang buruk dan kemudian mereka diadu domba. Padahal sesungguhnya Allah SWT Rasulullah mengajak kita untuk mengambil Islam ini secara keseluruhan. Tidak mengambil Islam yang kelihatan ringan, kemudian yang kelihatan keras, kita tinggalkan dengan alasan kita tidak mau menjadi orang radikal. Karena Allah sudah memperingatkan kita dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan mereka mencari pilihan yang lain dari urusan tersebut. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat sejauh-jauhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Rasulullah pernah berpesan tentang tindakan kita terkait dengan hubungan kita dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Rasul berpesan di dalam sebuah hadis, kalian sungguh-sungguh akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai seandainya mereka masuk lubang biawak sekalipun niscaya kalian akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Kembali kepada topik khutbah tentang Islam yang dibedakan menjadi menjerat radikal yang sesungguhnya akarnya berasal dari para orientalis, kemudian diikuti oleh para pemikir-pemikir Islam yang terpesona dengan cara berpikir Barat, kemudian mereka merasa lebih benar ketika memahami Islam ini dengan paham mereka. Mereka mengatakan seorang Muslimah misalnya ketika dia tidak menggunakan hijab, tidak menggunakan jilbab, dia tidak menggunakan jilbab, jawabannya saya tidak mau radikal. Bahkan seorang yang belum sholat, seorang muslim yang sholat bisa memandang orang muslim yang sholat itu adalah orang radikal. Oleh karena itu hadirin, ada bias psikologi yang harus kita sadari bahwa sesungguhnya kita di dalam berislam ini ada rujukan yang sangat jelas. Rasulullah sudah berpesan kepada kita, ada kitab Allah, ada sunnah Rasul, malah kita jalankan Islam ini menggunakan standar itu dan kita jangan terpengaruh oleh propaganda-propaganda. Kita merasa nyaman dengan pada menderat, ternyata tujuan kita menjadi menderat adalah kita tidak menjalankan Islam dengan seutuhnya. Dan ketika ini terjadi, maka Allah SWT pernah firman, apakah minum Nabi Ba'adzim kita, wakafuru Nabi Ba'adzim kita. Apakah kalian ingin mengimani kitab sebagian, kemudian kalian mencari kitab sebagian? Maka kalau kalian melakukan hal seperti itu, kalian akan merasakan kehinaan kehidupan kalian di dunia ini. Dan di akhirat nanti kalian akan dikembalikan kepada azab dan pedih. Dan hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kehinaan sudah terima saat ini di dalam kaum muslimin. Ketika menasib umat Islam di seluruh dunia ini sekarang terpuruk di berbagai wilayah. Dan itu terjadi karena kita menggunakan pandangan-pandangan mereka yang Rasul katakan sampai masuk lubang biawak kalian akan mengikuti. Dan karena itu malam hadirin rahimakumullah, kita mulai merenungkan kembali pemahaman Islam kita. Apa pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar itu sudah benar menurut Allah dan Rasul atau hanya oleh perasaan kita? Maka kita berdoa kepada Allah untuk Allah senantiasa berlindung kita. Alhamdulillah yang sesuai dan wajib inna Allah dan yang ketahu صلى على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والإحسان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين ونشرنا على القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.